mata. Katanya tebu manis airnya, ku coba tanam di pinggir hati. Tumbuh memang tumbuh, sayang sayang sayang, tebu berduri menusuk hati. Jujur.